pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sherlon, berita pagi edisi hari ini Jumat 5 Agustus 2016 dibacakan Niko Firza dan Ardi. Kabut asap akibat kebakaran lahan di Pantai Barat meluas. Mayat pria penuh luka bacok ditemukan di Pantai Bidari. Kapal pesiar yang membawa ribuan turis Eropa singgahi Sabang. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, kabut asap yang disebabkan pembakaran lahan di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya sejak beberapa hari terakhir makin meluas. Hal ini menyebabkan puluhan siswa tumbang karena kadar asap telah melebihi ambang batas sehingga sejumlah sekolah terpaksa diliburkan. Dari Nagan Raya, Dedi Iskandar melaporkan. Data yang diperoleh dari sumber terpercaya, lahan kebun yang terbakar di Aceh Barat dan Nagan Raya sudah mencapai 10 hektar, tersebar di sejumlah lokasi. Dampak dari meluasnya kabut asap, puluhan siswa di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, mengalami sesak napas. Malah sebagiannya pingsan setelah terhirup asap yang disebabkan lahan terbakar. Bahkan dua siswi MTSN Blang Bale, Kecamatan Samatiga, Kamis siang terpaksa dilarikan ke Puskesmas Jod Semereng guna mendapatkan perawatan medis. Mereka yang dirawat adalah Muhammad Zaki, 13 tahun, dan Nadi Aina, 14 tahun. Keduanya harus dirawat lantaran kondisinya kian melemah setelah terpapar kabut asap dalam jangka lama. Kepala Puskesmas Jod Semereng, Dr. Susanti mengatakan, dampak dari kabut asap, persediaan masker di Puskesmas habis. Hal ini terjadi akibat banyaknya warga yang datang ke puskesmas meminta masker untuk menangkal kabut asap yang kian menebal. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Aceh Barat untuk menyediakan masker tambahan. Sudarlun, ratusan prajurit TNI dan Polri di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya sepanjang Kamis siang terjun di sejumlah titik kebakaran lahan untuk membantu memadamkan api. Saat ini sebagian besar sebaran api yang muncul telah berhasil dipadamkan. Dari Nagan Raya, Dedi Iskandar melaporkan. Di Aceh Barat, TNI dan Polri memadamkan api di kawasan Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, maupun di kawasan Penagan, Cot Ujung, Kecamatan Merebo. Sedangkan di Nagan Raya, TNI Brimob pemadam kebakaran dan Polri melakukan upaya pemadaman api di kawasan Padang Rubek, Kecamatan Kuala Pesisir, maupun di kawasan Krung Semayam, Kecamatan Darul Makmur. Dan Dim 0116 Nagan Raya, Letkol ARM Erlan Handriyatna mengatakan, luas area lahan perkebunan yang terbakar di kawasan ini mencapai 10 hektar yang tersebar di Kecamatan Darul Makmur dan Kuala Pesisir. Sebagian besar sebaran api yang muncul sudah berhasil dipadamkan oleh anggota TNI, Polri, dan BPBD. Untuk mencegah sebaran titik api, dikerahkan 4 unit mesin robin penyedot, termasuk melokalisir sebaran api agar tak meluas. Prajurit TNI di Koramil 06 Darul Makmur beserta Babinsa juga melakukan pemadaman api di lokasi kebun sawit masyarakat, kawasan Gampung Kuala Semayam Darul Makmur dengan luas lahan yang terbakar sekitar 2 hektar. Sudarlun, mayat laki-laki dengan kondisi dipenuhi luka bacok ditemukan warga di perkebunan kakao di Gampung Sijudo, Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur, Kamis pagi. Informasi diperoleh, mayat tersebut bernama Hasan, 47 tahun, warga Gampung Alu, Kejeren, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. Mayat Hasan pertama kali ditemukan Safarudin, 26 tahun, warga kampung setempat. Saat itu, Safarudin sedang memanen buah pisang di kebunnya. Namun tiba-tiba anak muda itu melihat sesosok mayat tergeletak di tanah dengan kondisi mengenaskan. Pasca menemukan mayat itu, Safarudin langsung melaporkan hal tersebut kepada Keci dan diteruskan ke Polsek Panti Bidari. Tak lama kemudian, Kapolsek Panti Bidari, Ibtu Zainir, beserta anggota mendatangi TKP untuk melakukan identifikasi. Menurut warga, sebelum ditemukan tewas, Hasan bersama temannya Jamilin, 27 tahun, yang juga dari kampung yang sama, saat itu mencari kayu untuk pagar kebun korban yang berada di kampung Sijudo, Kecamatan Panti Bidari, Aceh Timur. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, AKP Budi Nasuha Warwu mengatakan pihaknya sudah mengantongi nama pelakunya dan saat ini masih dalam pengejaran. Saat ini jenazah korban sudah dievakuasi ke Puskesmas Panti Bidari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sudarlun Zainuddin, 43 tahun, Kepala Desa Alukol, Kecamatan Rantau Slamet, Aceh Timur, Rabu malam ditemukan tewas bersimbah darah dengan kondisi leher nyaris putus dibacok oleh tetangganya berinisial AG, 40 tahun. Peristiwa ini terjadi di kebun milik korban di desa setempat. Kasus ini diduga bermotif perselisihan tapal batas tanah ladang antara pelaku dan korban. Informasi dihimpun, kejadian menimpa Zainuddin terjadi sekitar pukul 20 WIB. Keluarga korban, Umar Syam, 44 tahun, sempat melihat korban pergi ke ladangnya yang tidak begitu jauh dari rumah korban. Merasa curiga, Umar Syam mengajak dua orang keluarganya, M. Nur, 55 tahun, dan Sulaiman, 68 tahun, ayah korban, menyusul korban ke ladang. Sesampainya di tengah perjalanan, mereka melihat bercak darah di jalan menuju ke ladang milik korban. Kemudian, tiga keluarga korban tersebut mencari sumber darah tersebut berasal. Mereka sontak melihat Zainuddin tergeletak di jalan menuju ladangnya dengan kondisi tak bernyawa serta kepala nyaris putus. Kasus tersebut langsung dilaporkan ke Polsek Rantau Slamet dan Polres Langsa. Wakapolres Langsa Kompol Andi Kirana mengatakan pelaku pembacokan kepala desa Alukol berinisial AG, 40 tahun, merupakan tetangga korban. Dari keterangan warga dan saksi, kasus pembacokan itu disebabkan masalah tapal batas kebun pelaku dan korban. Aparat masih memburu pelaku yang diduga bersembunyi di suatu tempat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun kapal pesiar PNO Chris Pacific Eden Kamis pagi bersandar di dermaga CT3 Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. Kapal berbendera Inggris panjang 220 meter dengan berat 55 GTR itu mengangkut 1.960 lebih wisatawan Eropa dan awak kapal. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kedatangan kapal mewah ini disambut Kepala BPKS Insinyur Fauzi Husin serta sejumlah pihak terkait dan Muspida. Acara penyambutan itu diawali dengan penampilan tarian tradisional dan dilanjutkan dengan pengalungan bunga serta penyerahan plakat dari Kapten Kapal Chris Norman kepada Kepala BPKS. Setelah acara seremonial, para turis secara berkelompok mengunjungi sejumlah objek wisata Pulau Weh, Sabang. Ada yang menggunakan jasa becak motor dan angkutan umum berkunjung ke objek wisata Pantai Iboy, Gapang, Kilometer 0, dan Taman Love Sabang. Ada juga turis yang berjalan kaki mengelilingi pusat kota. Kepala Unit Manajemen Pelabuhan BPKS, Zulkarnaini Abdullah mengatakan, kapal pesiar mewah ini datang dari Phuket, Thailand, berangkat menuju Sabang dengan waktu 32 jam. Setelah singgah selama 8 jam di Sabang, Kamis sore sekitar pukul 16 WIB, kapal itu berangkat meninggalkan Sabang berlayar menuju Singapura. Dengan datangnya kapal Cruise Pacific Eden itu ke Sabang, maka sudah ada 9 kapal pesiar yang singgah mengangkut turis ke daerah destinasi wisata Sabang sepanjang tahun 2016. Sudarlun Said Hasmid, 23 tahun, dan Nazril Adlani, 24 tahun, mahasiswa teknik Universitas Abulia Tama, Aceh, yang hilang pada Selasa lalu di kawasan Pantai Luk Ketapangcut, Gampung Lambade, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar, belum ditemukan. Namun dalam pencarian kemarin, tim menemukan jaket dan sandal milik korban. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Keluarga dan rekan-rekan korban yang melakukan pencarian kemarin menemukan sebuah jaket dan sebelah sandal diyakini milik Said Hasmi. Kemudian baju dan sandal tersebut dibawa pulang oleh Budi, abang kandung Said Hasmi, ke Gampung Pantiri Kecamatan Lumbata, Banda Aceh. Kabak Ops Polresta Banda Aceh, Kompol Hugi Prasetyo mengatakan, Said Hasmi dan Nazril Adlani yang dilaporkan hilang saat memancing ada dugaan terseret arus di kawasan Pantai Luk Ketapangcut. Namun, tim yang melakukan penyisiran di laut tidak mendapati tanda-tanda keberadaan korban. Namun demikian, pencarian kedua korban terus dilakukan dan diperkuat oleh tim Basarnas dengan mengerahkan rubber boat milik mereka dan satu speedboat milik Yayasan Lam Jabat. Pencarian juga dibantu TNI Polri serta dari personel Pol Airut Polda Aceh serta relawan RAPI. Rekan korban dari Unaya serta keluarga juga ikut melakukan pencarian. Sudarlun, Kementerian Pemuda dan Olahraga memanggil tiga pemain U15 Posila Blang Panjang Kecamatan Muara 1 Loksmawe untuk bergabung dengan tim nasional guna mengikuti turnamen di tiga negara pada akhir tahun ini. Dari Loksmawe, Saiful Bahri melaporkan. Ketiga pemain asal Loksmawe yang dipanggil ke timnas U15 adalah Amanar Abdullah, M. Al-Khaidar, dan Ilham Mahfuzillah. Mereka nantinya akan bergabung dengan 34 pemain asal seluruh Indonesia untuk berlaga membela Indonesia di turnamen yang berlangsung di Malaysia akhir September 2016, Vietnam pertengahan Oktober 2016, serta akhir November 2016 di Thailand. Presiden klub SSB Posila, Ishak Rizal menjelaskan, sesuai surat yang mereka terima, ketiganya terpilih untuk bergabung ke timnas berdasarkan hasil seleksi saat berlangsungnya kompetisi Liga Sepak Bola Pelajar U15 Piala Menpora tahun 2015 di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 hingga 16 November 2015 lalu. Sesuai jadwal yang ada, ketiganya pada 24 Agustus 2016 akan berangkat ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk mengikuti pemusatan latihan. Seluruh biaya bagi keberangkatan ketiga pemain itu ditanggung Kemenpora. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 5 Agustus 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Shalom, wassalam.